Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'az yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Kirim pada surat Ibrahim, wa in ta'udum ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, insya Allah akan fahamkan dia agama. Aku hanya pemberi, membagikan. Yang memberi hanyalah Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sahih Muslim. Siapa yang membaca hadis malam ini? Aina akhuna Farhan? Hah? Ana Farhan. Enggak datang. Tang. Hadis nomor 9 ya. Baik. Dengan sanadnya. Atai mikrofon ya Ustaz Saleh. Baik. Di metode belajar Sahih Muslim ini, kalau di Yaman itu syekhnya langsung baca sendiri memang. Syekh baca hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zair bin Harb jami'an anhu la yaqala Zair bin Ahzan hadatsana Ismail bin Ibrahim an bin Syekh. Kemudian syekh jelaskan mulai terangkan. Tapi kalau di Saudi ya rata-rata salah satu dari hadirin membaca, kemudian si pengajar membaca ulang. Ya, dan itu metode dari semenjak Imam Malik mengajar. Imam Malik enggak pernah membaca beliau. Imam Malik di Masjid Nabawi, beliau punya riwayat hadis, murid-muridnya yang membaca, ya kemudian beliau menyimaknya, mengiyakan dan menerangkan. Dan metode yang seperti ini, ya tentunya semuanya ada kelebihan, di antara manfaatnya majelis lebih hidup ya. Majelis lebih hidup. Nah, iqra ya akhi Farhan. Qala rahimahullahu taala, di sini Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita sebuah hadis terkait pembahasan iman dengan sanadnya yang telah kita simak bersama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan insyaallah taala masalah biografi para perawi kita fokus kepada biografi sahabat saja, karena kalau kita fokus kepada biografi setiap perawi tentunya satu rawi terkadang bisa sekian pertemuan ya. Kalau di Yaman para masyayikh itu membahas setiap rawi yang lewat. Misalkan begini. Haddatsana Bakar ibn Abi Syaibah. Bakar bin Abi Syaibah namanya Abdullah ibn Abi Syaibah. Ibn Abi Syaibah ini memiliki tiga anak. Ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Uthman, ada yang bernama Muhammad, ada yang bernama Ibrahim. Yang paling siqahnya adalah Uthman dan Abdullah. Adapun Ibrahim anak dia yang dhaif. Ya. Di antara kata-kata mutiara Ibn Abi Bakar bin Abi Syaibah adalah ini dan ini. Di antara murid dia adalah ini dan fulan, di antara guru dia yang terkenal adalah fulan dan fulan, di antara tulisan dia yang terkenal adalah fulan dan fulan, dia meninggal tahun sekian dan sebabnya adalah ini. Di antara kejadian besar di masanya yang menunjukkan sikap dia yang baik adalah demikian dan demikian. Itu kalau kami belajar di Yaman. Ya, paling masyaikh di Yaman luar biasa, mereka menghafal rawi-rawi itu. Ya, dan mereka dikte kepada kita. Namun kalau kita di Indonesia buat seperti itu, ya 20 tahun enggak tamat-tamat bab iman nanti. Ya kan? Apalagi saya muslim kita besar. Ya. Makanya Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala di awal-awal beliau mengajar saya muslim demikian. Terkadang satu rawi, satu malam cuma tok satu rawi. Hadatsana Bakar bin Syaibah, Bakar bin Syaibah fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Dia memiliki sekian anak, satu pertemuan. Setelah berapa tahun jalan demikian kata Syekh, ini harus ganti metode. Akhirnya kita pusatkan saja kepada biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, kepada pemahaman makna hadis dan faedah-faedah dari hadis. Kecuali ada faedah-faedah penting di sana terkait sanad hadis. Ya, yang faedah-faedah yang sifatnya unik dan sangat penting untuk disebutkan. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama biografi rawi hadis khilaf tentang nama Abu Hurairah. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 30 pendapat. Dan yang paling masyhur nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Sakhr atau Abdurrahman bin Sakhr. Atau yang ketiga adalah Abu Hurairah itu sendiri adalah nama beliau. Namun yang rajih Abu Hurairah adalah bukan nama beliau tetapi lakab yang diberikan oleh masyarakatnya kepada beliau. Sebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa beliau dahulunya mengembala kambing. Tatkala beliau pergi mengembala kambing, ada seekor hirrah, seekor kucing yang selalu mengikuti beliau dan selalu bersama beliau. Maka masyarakat setempat kata Abu Hurairah, fakan nauni bi Abi Hurairah. Maka mereka pun memberi lakop kepadaku dengan lakop Abu Hurairah. Apa arti Hurairah? Kucing kecil betina. Hurairah, kucing kecil betina, karena seringnya bersama beliau. Seringnya kucing tersebut bersama beliau. Namun bukan berarti jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengambil pelajaran dari itu, akhirnya kita bermudah-mudahan di dalam memberikan lakab kepada manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman." Janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar jelek pada sebagian kalian. Sungguh jelek nama kefasikan setelah keimanan. Jangan salah ngambil dalil. Karena zahir dari cerita Abu Hurairah yang melakap beliau dengan lakap tersebut adalah masyarakatnya yang notabene masa itu adalah jahiliyah. Yang pulang dari sini ada tetangga yang dia punya sapi dan selalu bersama sapi. Akhirnya antum beri lakap Abu Bakarah. Gak boleh. Atau punya bebek akhirnya Abu Baktah, ya, Abu Ghanam, Abu Kambing dan semisalnya. Tentunya ini tidak boleh. Kemudian perlu diketahui bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Muqidah, salah satu kitab kurikulum ilmu hadis kami di Yaman, Imam Az-Zahabi menyatakan al-huffaz mutabaqat fa'alaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para huffaz ahli hadis, para perawi hadis itu bertingkat-tingkat, yang paling tinggi tingkatnya adalah Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Apabila kita membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, ya, معجم الطبراني، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند الشافعي، مسند الطيالسي، موطأ إمام مالك، ya. Kemudian kitab-kitab hadis yang lainnya, akan kita dapatkan kebanyakan hadis-hadis tersebut datang dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling dibenci oleh kaum Syiah. Dan itu bukan sekedar fitnah terhadap kaum Syiah. Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Kifayah, dalam ceramah-ceramah mereka. Mereka sangat-sangat benci kepada Abu Hurairah. Berbagai kedustaan-kedustaan mereka ciptakan terhadap Abu Hurairah. Kenapa jamaah? Karena kalau mereka ingin mencela Islam langsung, kalau mereka ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, tentunya manusia akan menolaknya. Tapi ketika kepercayaan kaum muslimin kepada Abu Hurairah sudah berkurang, nama baik Abu Hurairah sudah mulai keruh di hati kaum muslimin, tentunya akan membuat riwayat-riwayat beliau akan ditolak dan tidak akan diterima oleh kaum muslimin. Yang otomatis sekian isi Islam tidak akan sampai dan tidak akan diterima. Dan itu adalah makar dan cara lama para pemusuh dakwah, para nabi dan para rasul, yaitu pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu metode lama, bukan metode baru, untuk menghilangkan, untuk mematikan dakwah yang benar. Ya, seperti Nabi SAW selama 40 tahun tinggal di Mekah, enggak ada sisi kecacatan dari sisi akhlaknya, ya kan? Sehingga mereka tidak bisa menyatakan Muhammad dusta begini dan begitu. Tetapi mereka menciptakan berita-berita lain, ya, yang membuat manusia akhirnya takut kepada Nabi SAW. Yang secara kasat mata benar. Contohnya, ketika sahabat Tufail datang ke Mekah dari Yaman, dan beliau rajanya Yaman, tokohnya Yaman, mereka menyatakan, "Wahai Tufail, hati-hati kamu, di sana ada seorang yang bernama Muhammad. Selama dia muncul, kami di Mekah yang tadinya bersatu jadi pecah. Kapan ahlu Mekah bersatu?" Umrohnya saja mereka berbeda-beda, punya patung yang berbeda-beda yang mereka sembah, ya kan? Metode haji mereka beraneka ragam. Ya. Mereka bilang, "Tadinya kami bersatu, setelah datang Muhammad ini kami berpecah. Ada pasangan suami istri akhirnya cerai, anak dengan orang tua terpisahkan." Memang betul. Karena yang sudah muslimah tidak mungkin lagi bertahan di bawah lelaki yang musyrik, putus tali pernikahannya. Ya. Demikian juga ya, perpisahan antara anak dan orang tua tatkala mereka masuk Islam, sedangkan orang tua yang masih musyrik seperti Mus'ab bin Umair. Setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau dari keluarga besar, keluarga konglomerat Mekah. Ini Mus'ab bin Umair. Pakaian beliau pakaian yang mahal. Bahkan minyak wangi beliau itu khas. Begitu beliau masuk ke dalam Islam, beliau diusir oleh keluarga besar, bukan cuma oleh kedua orang tuanya, oleh keluarga besarnya, sehingga beliau menjadi miskin kiri. Ya, baju akhirnya yang tadinya mewah menjadi compang camping bajunya. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat kalau lewat Mus'ab bin Umair, mereka enggak mampu menoleh kepada Mus'ab bin Umair karena kondisi yang sangat menyedihkan dari sisi dunianya. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau masuk ke dalam Islam, seorang pemuda diancam oleh ibunya, "Kalau kamu masuk Islam, saya tidak akan makan minum sampai mati." Rupanya gertak ibu beliau ini, dia lakukan, bukan sekedar gertak sambel. Sampai 2 hari berturut-turut tidak makan dan minum sampai hampir tewas. Sampai sudah mau mati di hari ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, "Andai kata ada ancaman yang lebih keras dan lebih besar dari ini, dengan syarat aku keluar dari Islam, niscaya aku tidak akan memenuhinya." Maka ibunya lalu gertak. Gertak mendong. Akhirnya ibu payah baju buzin. Ya, harus makan minum juga. Karena istiqamah iman yang sudah melekat ke dalam kalbunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah iman. Ya, idza basharati, kalau sudah masuk ke dalam kalbu seseorang. Syahidnya, pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh Islam itu bukan gaya baru. Bukan gaya baru, tapi itu gaya lama dari semenjak Allah mengutus para nabi dan para rasul. Seperti Abu Hurairah di sini. Karena otomatis kalau orang sudah benci kepada Abu Hurairah, otomatis sekian mayoritas hadis Nabi tidak akan lagi diterima. Demikian pula di masa ini, seluruh ulama-ulama yang benar-benar tegar di atas sunnah, berani menyuarakan kebenaran, mengajak kepada tauhid, agar manusia memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, tidak menyembah kuburan, ya, tidak bergantung dengan tempat-tempat keramat, ya, jangan melakukan budaya-budaya Hindu, ya, memurnikan ibadah mereka dari kesyirikan, agar mereka beribadah benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah, jangan melakukan ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada tuntunan dari Nabi, maka berbagai peperangan, berbagai tuduhan, berbagai pembunuhan karakter dilakukan terhadapnya. Ya kan? Apa contohnya jamaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Pemerintah sendiri di masa itu, karena di masa dia adalah beberapa firqah Allah lah kuat. Dan beliau dipenjara. Tapi anehnya ketika ada perang dengan Tatar, beliau dikeluarkan dari penjaranya, diikut sertakan, karena manusia akan mengikuti kalau ada Syekhul Islam. Karena beliau tegas terhadap ahlul bidah, membantah syubhat-syubhat al-Asy'ariyah, kaum Asy'ari dalam masalah asma wa sifat. Demikian juga orang-orang yang ekstrim dalam beribadah, yang menciptakan ibadah-ibadah baru di masa itu. Beliau bantah dalam kitab-kitab beliau, dalam ceramah-ceramah beliau. Maka karakter beliau dibunuh, mereka buat makar masuk pada penguasa sampai beliau dipenjara dan beliau mati di penjara. Rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Qayyim dapat hidayah ketika menjenguk Syekhul Islam. Dapat hidayah melalui Syekhul Islam tatkala Syekhul Islam sedang dalam penjara. Kata Syekhul Islam, mereka memenjara aku. Mereka tidak tahu syurgaku berada dalam hatiku. Di mana aku berada, di situlah syurgaku. Sampai-sampai disebutkan ketika beberapa tawanan sudah jadwal keluar dari penjara, apa bahasa sekarang, bahasa LP kalau sudah waktu bebas, apa waktu bebas tawanan, mereka nggak mau pulang, tetap ingin bertahan di penjara, belajar masyarakat Islam. Dan beliau meninggal dalam penjara, terakhirnya mengkhatamkan 81 kali Al-Quran, dan beliau meninggal ketika membacakan firman Allah dalam surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga-syurga dan bersama sungai-sungainya, 'inda malikin fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha raja, yang maha kuat, yang maha mampu atas segala sesuatu. Begitu beliau sampai di ayat ini, maka beliau pun wafat. Dan konsekuensi-konsekuensi seperti ini harus siap seorang dai menerimanya. Kalau enggak siap, jangan jadi dai. Jangan jadi dai. Dan itu ciri mereka dan prinsip mereka. Ya, kalau sudah mengambil status membawa dakwah tauhid dan sunnah, harus siap dipenggal lehernya, dibunuh, ditembak dengan sniper, dibom atau yang semisalnya. Itu paling buruk ya tentunya. Paling kecilnya dibuli di media. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah." Sesungguhnya mereka orang-orang yang membawa agama Allah dan mereka takut kepada Allah. Lihat, perhatikan ciri khas mereka. Membawa agama Allah, artinya bukan ide-ide mereka, hasil pendapat mereka. Memang yang mereka sampaikan murni agama Allah. Artinya hukum Allah mereka sampaikan seperti yang telah Allah garis. Karena hukum halal dan haram, hak murninya Allah. Harus kita sampaikan walaupun yang pegah bakinang syid. Tetap yang pegah. Enggak bisa kita rubah. Misalkan sekarang ada pertanyaan riba. Na'udzubillah, di depan saya banyak karyawan riba. Jangan sampai karena menjaga hati, nabupu lejinotia, tinggal mena, karena kemudahan dubit. Enggak bisa, riba tetap haram. Walaupun yang duduk di depan saya, bapak saya karyawan riba, tetap haram. Hukum Allah tidak bisa berubah. Masalah tidak dilakukan atau tidaknya, dilakukan atau tidaknya, itu urusan lain. Hukum Allah harus disampaikan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, tidak akan pernah berubah sampai keluar, sampai tegak hari kiamat. Ini harus kita perhatikan. Sehingga jangan dikira hikmah ketika hukum Allah diputar-putar, diubah-ubah karena menjaga peran manusia. Hikmah sekali, itu bukan hikmah. Itu telah berdusta atas agama Allah dan telah mengubah isi agama Allah. Makanya Allah menyebutkan di sini wa alladziina yuballighuuna risalatillah. Mereka menyampaikan agama Allah. Saya pernah dialog dengan seorang tokoh besar. Lewat rute sana. Kepasan saya ke rumahnya dan kepasan trennya. Yang paling besar di kabupaten tersebut. Saya bawa kitab Bajuri dan Yannah. Saya bilang ino ipegah hanya kanduri. Urang mate nyuh asal kitab. Saya katakan saya belagak tanya dengan bertiga saya dengan ikhwan. Ya. Di samping pasantrennya. Aci ini buka dia apa betul ipegah. Karena dia tak kau leweknya urang ipegah hanya kanduri urang mate. Dia ipegah na asal kitab Bajuri. Aci ini baca dia. Apa betul hang dia baca. Akhirnya saya baca. Saya terjemahkan. Akhirnya apa dia jawab? Miutab tak betul lagian asal kitab. Tapi bakta amai asal kitabnya kan payah tabuh perasaan baca. Karena tanya kan manusia diciptakan perasaan oleh Allah. Kedua payah taming adab, adab istiadat. Keleta kalau kiban bud goreng, ilung goreng yang disebut nama gorengnya dan semua antum tahu nama guru tersebut di sebuah dari sebuah tempat. Ilung ku belajar bagai langsung katanya. Gak yang dipubut sih, hana kubut lagi. Subhanallah. Akhirnya saya bilang, mami yang pegah bak masyarakat, nyangkan bagian dari agama, tapi nyang karena perasaan, karena adat istiadat, dan karena budgure lagi yang. Sehingga masyarakat gedepe, nyangkan bagian dari agama, baik gara-gara lagi yang, akhibu ureng ihana pubut tak pegah tetar, yang mana itu perbuatan bukan bagian dari Islam. Kemudian, sudah lama, akhibu, ya, hanapa pegah bahan? Payahai murid ini, buka kitab ini. Dapat. Ini ada dilakukan oleh Ibnu Suki. Katanya. Ibnu As-Suki. Seorang ulama Syafi'iyah. Setelah di masa itu. Tahun 600 atau 7 atau 800 Hijriah. Dia bilang di situ. Waqad fa'alahu. Dan telah dilakukan oleh Suki. Saya katakan siapa Suki? Sahabat bukan. Sahabat saja perbuatannya sumber hukum bukan? Bukan. Kecuali kalau mereka bersepakat. Tapi kalau sebagian sahabat melakukan, sebagian yang lain tidak, maka perbuatan sebagian tidaklah hujjah sumber hukum. Kecuali perbuatan Nabi. Apalagi ini seorang ulama yang sudah ratusan tahun setelah Nabi. Bahkan perbuatan dia yang kita minta apa dalilnya? Dan Subuki jauh sekali dengan Imam Syafi'i. Ya kan? Hanya empat pegawai. Sikon sudah berubah, ya motor payah bagah laju, pedip. Ya. Taib, itu jamaah. Silakan, kalau ada bajuri malam ini saya bukakan. Tidak dibenarkan di situ berkumpul-kumpul di tempat orang meninggal lebih dari 3 hari. Dalam kitab Bajuri dan Yana, Yana Tuttalibi. Dan juga Al-Imam Ibnu Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Belum menjelaskan bahwa zikir yang benar dengan suara yang pelan. Cukup didengar sendiri. Adapun hadis Abdullah bin Abbas yang menerangkan dalam Sahih Bukhari bahwa mengeraskan suara di masa Nabi dengan zikir hal yang ma'ruf, maksudnya kata Imam Syafi'i itu di awal Islam agar dihafal oleh para sahabat Nabi dan diketahui konteksnya. Setelah itu tidak lagi sebagaimana Nabi pernah naik turun mimbar salat mempraktikkan salat agar para sahabat melakukannya, setelah itu tidak boleh lakukan lagi. Walaupun ada mazhab Hambali yang berpendapat boleh mengeraskan suara, tetapi dengan syarat tidak dipimpin oleh seorang pimpinan. Kedua, dengan konteks-konteks zikir yang didatang dari Nabi. Adapun dengan konteks-konteks zikir yang itu bukan dari Nabi dan dipimpin oleh seseorang, tidak ada satupun dari empat mazhab yang berpendapat dengannya. Jangan dipolitisir dan dicampur aduk. Coba lihat di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau orang yang paling banyak membawakan hadis Nabi, dibenci oleh Syiah. Syekhul Islam berbagai fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang sekian pertanyaan. Yang sebenarnya kalau dia jujur menyimak pertanyaan ini akan tercerahkan pikiran dia terhadap orang yang suka mendengung-dengungkan kalimat Wahabi ini, Wahabi itu. Cibulan Wahabi itu dakwah Wahabi. Pertanyaan pertama, apakah itu Wahabi? Siapakah yang membawa ajaran Wahabi? Dan siapa ormas? Dan siapakah yang telah mendirikan ormas Wahabi? Apakah mereka memiliki kartu keanggotaan Wahabi? Dan apa ciri-ciri Wahabi itu? Jawab dengan benar. Ya Wahabi, ya Wahabi. Kiban Wahabinya, menjenggot miyomenan, Nabi adalah tokoh Wahabi. Celana cingkrang miyomenan, Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, petbah mazhab, pi Wahabi, sepakat tentang celana cingkrang buat kaum lelaki. Oh Wahabi ya urina mencadar, berarti istri-istri Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam mazhab, istri-istri mereka adalah Wahabi. Semua mereka sepakat tentang cadar, tahlam. Oh hanakan duri urumate, berarti Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, petbah mazhab. Imam Nawawi pih Wahabi hana pegakkan diri hormati dalam tanda Wahabi hana pegak mulut miyamana Nabi para sahabat para tabi'in tabi'in tabi'in petbah mazhab Imam Bukhari Imam Muslim Imam Nawawi pih Wahabi karena hana ibu adayan Tawabi tidak bisa dijawab karena memang itu fitnah yang dibuat oleh orang Inggris untuk menghancurkan persatuan kaum muslimin di masa khilafah Utsmaniyah yang terakhir. Dan tatkala kaum muslimin mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Timur Tengah yang tadinya penuh dengan kesyirikan, yang tadinya penuh dengan perpecahan fanatik mazhab menjadi satu berada di atas tauhid dan sunnah. Dan mereka enggak punya bahan untuk menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kecuali ada fatwa dari ulama-ulama Maroko tentang sesatnya sekte Wahabi yang muncul di abad kedua Hijriah. Siapa pembawanya? Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Berada di tahun 200 Hijriah. Yang pertama kali mengeluarkan sesatnya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum ini adalah seorang ulama Islam di Maroko di tahun 400 Hijriah yang bernama Ahmad bin Ali Al-Lukhami. Tahun berapa? 400 Hijriah. Kenapa para ulama Maroko menyatakan bahwa paham Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum yang dikatakan Wahabi sesat menyesatkan karena dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Turunnya Allah dari langit seperti turunnya saya dari mimbar. Istiwanya Allah di atas langit, di atas arsh, seperti kita di atas kursi. Yang kedua, dia punya paham khawarij. Apa itu paham khawarij? Membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Maka para ulama di masa itu mengeluarkan fatwa sesatnya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum ini. Yang pertama kali mengeluarkannya adalah seorang ulama yang hidup pada tahun 400 Hijriah, Ahmad bin Ali Al-Lukhami. Pertuh Hijriah. Dan itu hanya ada di Maroko. Oleh karena itu, di masa itu tidak tersebar fatwa itu. Karena dia muncul cuma di Maroko. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau hidup pada tahun 1200 Hijriah. Berapa tahun bedanya? Sangat jauh. Mungkinkah fatwa keluar tahun 400 Hijriah untuk orang yang akan datang 800 tahun setelah itu? Tidak mungkin. Lantas siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Jawaban yang insaf, ya. Silahkan buktikan siapa dia dari kitab-kitabnya dan dari murid-muridnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tulisan-tulisan beliau bertebaran di seluruh dunia, diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, bahasa Urdu. Buktikan apa yang sesat dalam kitab-kitabnya. Di sana ada kitab beliau, kitab Tauhid, Usul Thalatha, Qawaidul Arba, Usul Sita. Di sana beliau menerangkan dalam kitab Usul Sita, di antara pokok Islam, bersabar di atas penguasa yang zalim, tidak boleh memberontak agar terjadi persatuan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Itu beliau sebutkan dalam kitab Usul Sita. Dalam kitab Tauhid, hanya saja beliau tegas berbicara tentang bahaya syirik. Segala bentuk tatoyur beliau ia bahas. Dan di masa beliau, beliau berjalan bersama dengan Raja Su'ud. Kuburan-kuburan yang ada bangunan diratakan, keramik-keramik, semen, rata semua. Jadi satu jengkal tanah, seperti di masa Nabi. Ya. Kuburan-kuburan yang ada kelambu-kelambunya, ada cahaya-cahayanya, ada lampu, diratakan, semuanya sama. Tidak ada tempat-tempat keramat, tidak ada kuburan keramat. Meminta kepada Allah, bukan kepada kuburan. Maka marahlah orang-orang yang sudah menjadi itu kebiasaannya. Apalagi sebagian mereka yang but atanya kajik ke kanan buinan. Tidak perlu. Kagak pun bekah kanan buli Syekh Muhammad bin Abdullah ngeraja sumut. Kan cukup bengih. Ini sejarahnya. Sekarang kan aneh. Sedikit di sedikit wah. Alhamdulillah kaum muslimin sekarang sudah dewasa dan cerdas. Setiap ada gelar tanya dulu. Apa dimaksud itu? Apa ciri-ciri mereka? Apa ciri-cirinya Wahabi itu? Kalau cirinya seperti yang di atas tadi, maka jawabannya seperti di atas. Apakah Wahabi itu sekte yang sesat? Iya, Wahabi adalah sekte yang sesat menyesatkan. Muncul di tahun abad kedua. Pelopornya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Yang pertama kali mengeluarkan fatwa sesatnya sekte Wahabi adalah ulama Andalus, ulama Maroko yang bernama Ahmad bin Ali Al-Lukhami pada tahun 400 Hijriah. Kenapa dia disesatkan? Karena beberapa paham dia yang sesat menyesatkan seperti di atas. Jangan pula antum bilang lu Wahabi tipe kademan. Yang anak ilmiah. Wahabi memang sekte sesat. Yang bertahun berapa? 200 Hijriah tadi, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Sedangkan ini namanya Muhammad, bukan Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, bapak beliau Abdul Wahab. Dia yang berdakwah di saat itu bersama Raja Sun adalah beliau, bukan bapaknya. Dan kitab-kitab beliau ada. Ya. Kitab-kitab beliau ada. Sampai sekarang masih ada. Bahkan ada cerita di India, ceritakan oleh beberapa guru kami, ada seorang pengajar. Dia setiap hari selalu menanamkan kebencian kepada murid-muridnya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Macu-macu Wahabi. Dan ini bukan di daerah kita saja. Bahkan terkadang anak-anak kecil kaum pun, Wahabi katru, Pak Wahabi hom. Lepu Wahabi. Ani mana? Suatu saat diberikan kitab tauhid kepada beliau. Kepada Syekh ini yang di India. Tapi dilepas sampul bukunya. Sehingga tidak tertulis nama penulis di situ. Dibaca sama beliau. Dibaca ayat hadis, ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Pembahasan, kemudian dalil Al-Quran, hadis, ucapan tabi'in, tabi'un tabi'in. Sekalimat pun tidak ada ucapan dia. Tentang hukum tersebut. Gepegah hegean, nyo kitab gadadah. Bayah tamurno dan harus nemurno orang roh. Nyo kitab gadadah. Pegah limurid, nan itu so penulisnya. Maka disebutkan itulah orang yang selama ini anda tanamkan kebencian terhadapnya di sisi di tengah-tengah masyarakat Syekh Muhammadul Wahab. Tetapi karena Syekh ini orang yang ikhlas, karena memang karena tidak tahu bukan karena hawa nafsu dan gengsi, ya bertaubat kepada Allah dan menangis. Dan setelah itu mengajar kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hana pedang gengsi, karena miona orang pedang gengsi kalau depunya buti hana. Di atas aku pernah-pernah. Cuma bak pedang gengsi benar. Nah. Bak pedang gengsi benar. Hanjir atret leh. Hanjir atret leh. Kakak pejak-pejak leh juh. Pepeyang je leh juh. Akhir but, ya, ibadah-ibadah di tender sekarang. Ya. Subhanallah. Ya. Ini pelajaran besar bagi kita. Bahwa yang namanya agama Allah harus disampaikan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Halal dan haram hak murninya Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, Tengku, Pak Kiai tidak ada hak untuk menyatakan ini halal, ini haram. Kewajibannya hanya membacakan ke ayat dan hadis, menjelaskan penjelasan ulama tentang apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak lebih dari itu. Sekarang coba buktikan dakwah yang dikatakan dakwah ekstrim. Selalu dakwah yang mengajak kepada tauhid dan sunnah dibilang dakwah Wahabi, dibilang dakwah teroris, dibilang dakwah anarkis, dakwah yang memecah belah umat. Buktikan dari kaset-kaset mereka, dari tulisan-tulisan mereka, apa saja yang telah mereka haramkan yang itu tidak haram dalam Islam, dan apa saja yang telah mereka wajibkan yang itu tidak diwajibkan dalam Islam. Karena kata para ulama, standar kekerasan dan ekstrim itu kalau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baca buktikan. Dah. Yang kalah tapi haram yang nyan halal dalam Islam. Coba buktikan. Dan coba buktikan bahwa dakwah sunnah telah mewajibkan sebuah ibadah tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis. Kalau ada, maka layak dikatakan dakwah yang ekstrim. Dakwah yang keras. Buktikan tidak ada. Hanya bisa tuduhan-tuduhan saja. Tanpa rincian. Tayyib. Maka kebencian Syiah terhadap Abu Hurairah itu luar biasa. Karena Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi? Padahal kan ada sahabat yang lebih senior, Abu Bakar dan Umar, ya kan? Seringkali dalam hadis disebutkan Nabi pergi bersama Abu Bakar dan Umar, beliau datang bersama Abu Bakar dan Umar, dan Khulafa Ar-Rasyidun jauh lebih berilmu dan jauh lebih mulia daripada Abu Hurairah. Tapi kok bisa Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya? Dijawab oleh para ulama dengan beberapa sebab. Karena beberapa sebab. Yang pertama, padahal beliau bertemu dengan Nabi berapa tahun jamaah? Cuma 3 tahun. Beliau masuk Islam di perang Khaybar 7 Hijriah. 3 tahun. Sedangkan sahabat lain ada yang sudah berapa? 20 tahun. Seperti Abu Bakar sudah 20 tahun sama Nabi. Ada yang sudah 15 tahun, 10 tahun. Beliau cuma 3 tahun. Sebab yang pertama, kata para ulama, begitu beliau masuk Islam, maka beliau fokus belajar. Beliau mengejar para sahabat-sahabat Nabi yang sudah mendengar ilmu dari Nabi 20 tahun sebelum beliau. Karena kan beliau 3 tahun tok dapat Nabi. Berarti berapa tahun beliau enggak jumpa sama Nabi? 20 tahun kan? Nabi berapa tahun berdakwah? 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Berarti 20 tahun. Ilmu yang Nabi sampaikan belum didengar oleh Abu Hurairah. Maka beliau kejar sahabat-sahabat senior. Beliau fokus belajar, tidak bekerja. Ya, karena beliau fokus belajar memang tidak bekerja. Sampai-sampai beliau saking miskinnya karena tidak bekerja, suatu ketika beliau pernah jatuh tersungkur dalam riwayat Imam Muslim antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya Aisyah yang disebut dengan apa? Raudhah. Jatuh saking kelaparannya, bergetar tubuh beliau, tiba-tiba kira-kira ureung deureut mekak-kak badan. Sampai-sampai kata Abu Hurairah, datang seseorang, dia mengira saya kesurupan jin. Fayadha'u rijlahu fi 'unuqi, dia injak leher saya, dia kira saya kesurupan, dia injak. Imak bak-bak tahu wijilha. Ya, paling orang Arab ya, biasa begitu ya. Bangunkan anaknya pakai kaki, bak taku ipuduk kaki, kira long kesurupan jin. Ana itu berau tengah de, begala Abu Hurairah. Riwayat Imam Muslim. Dan seringkali Nabi ketika dapat makanan dan minuman dari orang lain, kemudian beliau memanggil Abu Hurairah. Fokus belajar, mengejar sahabat-sahabat yang sudah senior. Sebab yang kedua, Abu Hurairah dapat doa khusus dari Nabi untuk dikuatkan hafalan hadisnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah mengadu kepada Nabi bahwa beliau sering lupa hadis. Maka Nabi menyatakan, ibsut ridak, bentangkan ridak. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, maka setelah itu agar menguatkan hafalan Abu Hurairah. Kemudian setelah itu kata Abu Hurairah, "Fama nasitu ba'da dzalika syai'a." Setelah itu aku enggak pernah lupa lagi. Ya. Kuatnya hafalan beliau. Sebab yang berikutnya kata para ulama, karena setelah Nabi meninggal, beliau mencetak kader sehingga ilmu beliau tidak putus. Karena kalau bukan dengan kaderisasi, dakwah ini enggak akan terus jamaah. Nama ormasnya memang besar, misalkan dia ini menjaga Islam dengan nama ormas. Baik, nama ormasnya enggak hilang selama namanya belum dicabut, dicopot oleh sebuah negara. Tapi apalah arti nama ormas yang besar, yang banyak, yang luas, kualitas yang mewah, tetapi tidak berkualitas. Enggak paham. Sumayang matane di penasyariat sutra. Subhanallah. Enggak paham. Tapi itu dikatakan ormas sunnah misalkan. Orang sunnah, sholat hanamu bom, nah sunnah sutra. Nyen imum, hanamu dosa. I samping na mimbar. Tetap yang bahana sutra hidup. Kanji idang ike mimbar sebagai sutra. Enggak paham. Menunjukkan apa jamaah? Bahwa ilmu itu dijaga dengan kader. Pengkaderan. Kaderisasi. Para sahabat buah ormas, enggak ada. Ormas Irak, ormas Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, enggak ada. Apa yang mempersatukan mereka? Hadis, ayat, pemahaman para sahabat Nabi. Abu Hurairah fokus mencetak kader murid-muridnya. Sehingga beliau meninggal, ilmu beliau tidak. Tetap di sana ada yang menyatakan, sampaikan kepada kami, guru kami Abu Hurairah. Yang pulang ke Irak juga menyatakan, dia punya murid puluhan ribu. Kenapa puluhan ribu? Karena Imam Ahmad saja, majlis beliau itu dihadiri 40 ribu orang, semuanya ulama. Puluh ribero, santri, mandung ulama. Tiap beliau baksu, ya muka baksu ulama. ya, puluh ribu. Maka yang ini pulang ke daerahnya, yang itu pulang ke daerahnya, menyampaikan dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Maka terjaga riwayat beliau. Jelas ya? Kenapa Abu Bakar dan Umar tidak banyak riwayatnya? Para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, Abu Bakar cuma 2 tahun hidup setelah Nabi. Dan beliau tersibukkan dengan khilafah, perkara yang lebih besar. Karena adanya orang murtad di masa itu. Setelah Nabi meninggal, murtadnya orang Arab. Dan mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab yang memiliki pengikut 40 ribu orang. Seorang yang mengaku Nabi di Yaman. Dan dia sudah mengaku sebagai Nabi semenjak Nabi masih di Mekah, sebelum pindah ke Madinah. Dan berapa riwayat dia pernah ke Madinah, dan Nabi tidak turun wahyu, dan dia jumpa sama Nabi, dan Nabi tidak tahu itu Musailamah Al-Kadzab dalam berapa riwayat sirah. Tapi setelah Nabi meninggal, dia langsung muncul 40 bero pengikut. Abu Umar Abu Bakar sibuk memerangi ini. Kemudian adanya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat yang ingin diperangi oleh Abu Bakar. Sebab berikutnya, karena di masa Abu Bakar rata-rata penduduknya, masyarakatnya para sahabat. Ya. Yang menghafal hadis-hadis Nabi. Di masa Umar banyak riwayatnya. Jawabannya juga kurang lebih seperti jawaban untuk Abu Bakar. Utsman tidak lama, ya, dan Umar seorang khalifah, dan beliau pun punya riwayat yang lumayan banyak. Ali bin Abi Thalib juga punya riwayat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu fokus mencetak kader, sehingga ilmu beliau terjaga, sehingga Syiah buta-buta bengih ke Abu Hurairah. Cukup bengih ke Abu Hurairah. Tujuannya apa? Bukan Abu Hurairahnya, tetapi riwayat-riwayat Abu Hurairah. Riwayat-riwayat Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berapa menit lagi ada? Kita buka diskusi. 5 menit lagi. Ada hal yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Sebab terjadi perbedaan. Pertama, perbedaan perselisihan itu sesuatu yang terjadi, tidak bisa dipungkiri, dan telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dalam beberapa hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Beliau menyatakan iftaraqatil yahud ila wahidatin wa sab'ina fi tahqunha fi an-nar ila al-wahidah. وافترقت النصارى إلى ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلى واحدة وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلى الواحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نبي menyatakan Yahudi sudah berpecah, agama Yahudi mereka berpecah menjadi 71 kelompok. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu kelompok yang benar dari Yahudi. Satu golongan. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Pegawai Nabi. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa. Sedangkan umatku ini akan berpecah menjadi 70. Yahudi pegawai Nabi 70. Nasrani 72. Umatku 73. Kata para ulama dalam bab akidah, seperti dalam kitab Syarah Tahawiyah karya Al-Imam Ibn Abi Al-Is, seorang ulama Hanafi, kata beliau, kalau kita pelajari sepanjang Nabi meninggal, kalau kita dapatkan perpecahan itu lebih dari ini, tapi maksud 72, yang satu kan selamat, 72 ini tokoh-tokoh besarnya, sekte-sekte besarnya. Wa ila khawarij, di sana ada pecahan. Iya, ada khawarij ini, ada khawarij itu, Mu'tazilah juga demikian berpecah-pecah lagi, Mujahmiyah berpecah-pecah lagi, Murji'ah, ada yang Murji'atul Ghula, ada Murji'atul Fuqaha, iya, dan seterusnya. Nabi menyatakan umatku berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan tersebut? Apakah jamaah Al-Fitrah? Jamaah Fitrah malam ini atau jamaah masjid mana? Nabi tidak menyebutkan ormas, tidak menyebutkan nama partai, tidak menyebutkan nama masjid mereka, tidak menyebutkan dari mana mereka belajar. Tetapi Nabi menyebutkan prinsip mereka dalam beragama. Sehingga siapa saja yang punya prinsip itu, dialah firqatun najiyah. Sehingga enggak bisa kita buat kaplingan firqatun nafiyah dengan nama-nama yang itu bukan dari Islam. Nabi katakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti agama yang aku laksanakan, yang aku terapkan hari ini dan para sahabatku. Dari hadis Nabi ini kita dapat memahami sebab terjadi perpecahan apa? Keluar dari jalur pemahaman para sahabat Nabi. Itu sebab utama perpecahan. Makanya ketika Allah memerintahkan kita bersatu, Allah menyebutkan konsep persatuan di atas prinsip ini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian seluruhnya, bukan tingkat nasional, enggak. Perintah bersatu tingkat internasional dari Allah. Jami'an, seluruh yang berislam, seluruh yang beriman harus bersatu, beragama dengan satu warna, akidah dengan satu akidah, sumber agama satu, tidak boleh berbeda-beda. Jami'an, seluruh pengikut agama Islam, bukan tingkat nasional saja. Wala tafarraqu. Allah menyatakan bihablillah. Hablillah tafsir para ulama tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadis dan jalan mereka para sahabat Nabi. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini jawaban poin pertama. Bahwa terjadi perpecahan, terjadi perbedaan tatkala keluar dari jalur pemahaman para sahabat Nabi. Maka dalam Al-Baqarah Allah menyatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Awal perpecahan itu terjadi, waktu sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.